Apa kau main kutu? Yang pertama haram, yang kedua harus, yang ketiga makruh. Bila haram, masa kita beri pinjam pakai awi bodoh gitu piti ke orang, tak boleh. Faham tak? Dia pasal dia konsep hutang. Korok dia ni. Faham tak? Jadi bila main kutu, pakai ambil-ambil duit orang gitu, tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i muktamad, kena ada akad. Jadi kalau kata-kata kita dapat peminjam yang pertama, 9 orang lagi kawan kita, bulan ni kena beri ke kita 1,000, 1,000, 1,000 betul kan? Faham tak? Jadi masa nak beri tu, orang yang nak beri pitih ke kita mula-mula tu, dia kena kata, saya hutangkan kamu 1,000. Faham tak ke? Kita jawab, saya terima. Barulah tidak haram main kutu. Jadi hukumnya harus. Kok tadi haram, pasal tak ada akad benda harta orang. Faham tak ke? Jadi time payah pula, kan kita boleh yang pertama, bulan kedua boleh pula tak? Kalau bulan dua boleh pula, tak panggil kutu, dia panggil pirah. Kutu bulan pertama ya boleh. Bulan kedua bayarlah pula tak? Siapa habis bulan kena bayar pula tak? Time bayar tu kita kena kata, saya bayar hutang awak RM1,000. Faham lagi? Sesah lalu 9 bulan. Neh? Nah. Jadi yang pertama haram. Neh? Iaitu tak ada akad benda-benda. Yang kedua harus setelah ada akad. Neh? Makruh. Makruh ni main kutu rambut tu. Boleh main-main-main. Barang kotor. Makruh main. Haa.